dan dengki. Kami satukan roh jiwa untuk naikkan pujian kami padanya. Kami menyanyi bukan hanya untuk harmoni, kami menyanyi untuk memberi hati kami. Kami untuk naikkan pujian kami padanya. Kami menyanyi bukan hanya untuk harmoni, kami menyanyi untuk memberi hati kami. Kami bernyanyi bukan sekedar bernyanyi.